Kasihmu jagaku dari tidur yang lena. Melangkah malas menuju jendela. Kabus menyelubungi subuh, mengimbas segala kenangan yang lalu. Lautan luas telah kurenangi, segala onak ranjau yang Ku berjalan seorang diri, memakai pakaian yang ku gemari. Tak sedari dari tadi, ada pemuda sedang memerhati. Terus dia mendekati, sampai aku jadi oh naik ngeri. Ku bertanya, oh mengapa? Dia hanya tersenyum dan tertawa. Dari pandangan matanya yang sayu itu, ku mengerti. Tutur budi bahasa yang memikat hati, ku senangi. Ku jatuh hati, oh sungguh, berdebar hatiku memandangmu. Tiada ku pinta, oh jadi begini. Maafkanlah, maafkanlah dia. nasibmu. Berdikari menguasai diri. Thank you.